Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ta'ziman di majdih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Kita akan kembali membaca kitab Firqatun Najiyah di bagian yang ke-12, As-Sira'u Bainat Tauhid Wasyirki, dengan judul bab perang antara tauhid dan syirik. Pada poin yang ketiga untuk buku cetakan Darul Haq, cetakan Darul Haq di halaman 70 ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus sebagai rasul, beliau dikenal oleh orang Arab dengan julukan As-Sadiq Al-Amin, orang yang terpercaya dan orang yang amanah. Namun ketika beliau mengajak kaumnya menyembah Allah dan mentauhidkan Allah serta menyuruh mereka untuk meninggalkan semua yang disembah oleh nenek moyang mereka, yaitu para berhala, dengan serta-merta mereka lupa kejujuran beliau dan amanah beliau, lalu mereka menghujani dengan julukan-julukan yang buruk seperti tukang sihir, pendusta, sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman di antaranya di surat Sad ayat 4 dan 5, wa'ajibu an ja'ahum mundhirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Mereka terheran ketika ada seorang utusan yang datang dari kalangan mereka. Terheran di sini karena mereka menganggap bahasanya seorang rasul itu harus dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan manusia. Maka heran kalau ada rasul dari kalangan manusia. Wa qala al-kafirun, dan orang-orang kafir mengatakan, hadza sahirun kadzdzab. Si Muhammad ini tukang sihir, pendusta. Padahal dulunya beliau seorang yang digelari sebagai As-Sadiqul Amin, tapi sekarang digelari dengan Al-Kadzab. Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah dia akan menjadikan Tuhan yang jumlahnya banyak itu ilahan wahida, tinggal satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Dan bahkan sampai mereka itu kesulitan, apa gelar yang paling cocok untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyudutkan beliau. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di surat Al-Muddathir, ada salah satu di kalangan tokohnya orang musyrik yang dia ketika mendengarkan gelar yang diberikan oleh orang musyrik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia selalu menolak. Muhammad itu tukang sihir. Orang ini mengatakan, bukan, dia bukan tukang sihir. Muhammad penyair. Oh enggak, saya tahu bedanya antara seorang penyair dengan orang yang menyampaikan sebagai atau bukan seorang penyair. Oh Muhammad itu kadzab, apalagi beliau adalah orang yang amanah, bukan. Thumma fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, thumma nadhar, thumma abasa wastakbar, faqala in hadza illa sihru yu'thar. Dia berpikir, apa gelar yang cocok untuk Muhammad, apa serangan yang cocok untuk Muhammad. Wa qaddar, dan dia berusaha untuk mengalahkan Muhammad. Thumma qutila kaifa qaddar, bagaimana dia akan mengalahkan Muhammad, dia akan menyerang Muhammad, pasti dia akan dikalahkan. Thumma nadhar, kemudian dia berpikir lagi, dia melihat lagi. Thumma abasa wa basar, kemudian dia bersikap ya, acuh tak acuh, lalu dia mengatakan in hadza illa sihru yu'thar. Yang terakhir dia mengatakan Al-Qur'an itu sihir yang bisa memberikan pengaruh. Saya lupa nama tokoh ini. Dia termasuk di antara nama yang memang jarang disebutkan dalam sejarah, tapi orang ini termasuk diantara pemimpin orang musyrikin yang nasihatnya dihargai oleh orang musyrik. Bahkan dia dijadikan sebagai penentu kira-kira apa yang paling cocok untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya kita akan melihat bagaimana penjelasan yang Allah sebutkan di surat Adz-Dzariyat ayat 52 dan 53. Ada hal yang menarik di sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan para nabi di masa silam, setiap kali mereka berdakwah selalu digelari dengan tukang sihir dan digelari dengan orang yang gila. Lalu Allah mengatakan, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Demikianlah, tidak ada seorang rasul pun yang datang kepada sekelompok kaum sebelum kamu illa qalu, kecuali kelompok itu akan mengatakan sahirun, rasul ini adalah tukang sihir, atau pilihan yang kedua majnun, rasul ini adalah orang yang gila. Sehingga dari dulu umat-umat yang di situ mendapatkan utusan paling gelarnya hanya dua, kalau enggak tukang sihir, orang gila. Lalu Allah kasih komentar, atawa saubi. Ini kok gelarnya seragam. Dari umat dulu sampai sekarang semuanya sama, kalau enggak tukang sihir, orang gila. Atawa saubi. Apakah mereka pernah musyawarah? Sehingga orang musyrik zaman Nabi Nuh, zaman Nabi siapa lagi, dan begitu seterusnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gelarnya itu seragam. Atawa saubi. Apakah mereka pernah melakukan saling berwasiat? Apakah mereka pernah bermusyawarah? Kita buat kesepakatan ya. Nanti kalau ada nabi atau rasul yang datang, kasih gelar tukang sihir atau orang gila. Apakah pernah mereka bermusyawarah seperti itu, membuat kesepakatan seperti itu? Ini keheranan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Atawasawbi balhum qawmun taghun. Namun yang terjadi adalah mereka adalah kaum-kaum yang melampaui batas. Demikianlah sikap segenap Rasul dalam dakwahnya kepada Tauhid. Dan bagaimana pula sikap kaumnya yang berdusta dan mereka suka membuat sesuatu yang baru, mengada-ngada, menuduh para nabi dengan tuduhan yang tidak sepatutnya. Tayyib. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang soleh dengan orang muslih itu konsekuensinya berbeda. Nabi SAW, beliau orang yang soleh. Beliau soleh sehingga sampai beliau digelari sebagai As-Saduq, As-Sadiq Al-Amin. Di masyarakatnya beliau tidak punya masalah. Bahkan beliau menjadi orang yang disenangi oleh banyak masyarakat. Namun ketika beliau menjadi muslih, mengajak orang lain untuk jadi saleh, barulah ketika itu ada orang yang menentangnya. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi nabi yang belum jadi rasul, beliau mendapatkan wahyu lalu kemudian konsultasi kepada siapa? Waraqah bin Naufal. Kemudian beliau menjadi seorang nabi. Beliau ketika itu tidak ada satu pun orang yang melawan. Tidak ada orang yang mengancam beliau, tidak ada orang yang menekan beliau. Tapi ketika beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk menyebarkan agama Islam, melakukan dakwah secara terang-terangan, barulah satu demi satu orang musyrik melakukan perlawanan kepada beliau, dan sampai terjadilah apa yang kita baca dalam sejarah. Maka untuk jadi orang soleh mungkin lebih gampang. Tantangan itu muncul ketika orang menjadi muslih, mengajak orang lain untuk jadi soleh. Abu Bakar orang saleh, ketika beliau belum masuk Islam juga orang baik. Begitu beliau menjadi muslim, mengajak orang lain untuk jadi saleh, barulah muncul banyak musuhnya. Sehingga yang diingkari bukan kesolehannya, tapi yang diingkari adalah dakwahnya. Yang dibenci bukan kesolehannya, tapi yang dibenci adalah dakwahnya. Pada zaman kita saat ini, kita baca poin yang keempat ya. Pada zaman kita saat ini, jika seorang muslim mengajak saudara muslim lainnya kepada akhlak, kejujuran, sikap amanah, maka tidak akan ada orang yang menentangnya. Dakwah itu kalau hanya sebatas menyampaikan sesuatu yang sifatnya normatif tentang bagaimana bersikap jujur, berakhlak mulia, berbuat baik kepada tetangga, yang sifatnya normatif, enggak bakalan ada orang yang menentangnya. Berbeda jika dia mengajak mereka kepada tauhid dan ajakan untuk beribadah kepada Allah semata, tidak memohon kepada selainnya, tidak memohon kepada para nabi atau wali dan sesungguhnya dan selainnya, niscaya orang-orang yang menentangnya itu akan menuduhnya dengan berbagai tuduhan dusta. Mungkin mereka akan menjulukinya dengan Wahabi dengan maksud untuk membendung orang lain dari dakwah kepada tauhid. Jika sang da'i menyampaikan ayat yang di dalamnya terdapat ajakan tentang masalah tauhid, mereka tidak segan-segan mengatakan ini ayat Wahabi. Ya. Ketika sang da'i menyampaikan hadis Nabi SAW, kalau mau melakukan isti'anah, isti'anahlah kepada Allah, maka mereka akan mengatakan itu hadis Wahabi. Bila seseorang sholat dengan meletakkan tangan di atas dada, kemudian menggerakkan telunjuknya ketika tasyahud, sebagaimana dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan menuduh itu sholatnya Wahabi. Kata Wahabi menjadi simbol bagi setiap orang yang mengesakan Allah, menyembah hanya kepada Allah semata dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya kalimat seperti ini isinya adalah pujian dan bukan celaan. Dulu sudah pernah kita jelaskan ya. Sesungguhnya Wahabi adalah nisbah kepada Al-Wahhab, salah satu di antara nama Allah, yang artinya Zat yang Maha Memberi. Dan dia adalah salah satu nama Allah yang paling baik, Asmaul Husna. Berarti dialah yang memberikan kepadanya tauhid, yang merupakan nikmat paling besar bagi orang-orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Intinya di poin yang keempat ini, beliau hendak memberikan satu penekanan. Da'i itu kalau dakwahnya hanya sesuatu yang normatif yang disepakati oleh banyak orang, maka tidak akan ada musuhnya. Tapi kalau sudah menyentuh bagian yang menjadi pelanggaran masyarakat, di saat itulah dia harus menuai dengan banyak celaan, datang giliran orang-orang yang memusuhinya. Dan termasuk ketika dakwah itu yang disampaikan adalah sesuatu yang disepakati haramnya, mengajak orang untuk menghindari khamr, nah itu banyak temannya. Mengajak orang untuk anti babi, itu insya Allah tidak ada musuhnya. Termasuk kalau zaman sekarang yang sedang lagi marak adalah masalah riba misalnya, itu tidak ada musuhnya. Karena hal yang haram ini hampir disepakati. Ada sebuah masjid yang di situ saya, waalaikumsalam warahmatullahi, mendapatkan informasi dai Ahlussunnah enggak boleh masuk situ. Tapi mereka ngundang saya, tolong sampaikan tentang masalah riba. Ya. Jadi yang lain nggak boleh masuk, riba boleh masuk. Karena bagi mereka riba itu common enemy. Ini musuh kita bersama. Saya benci riba, mereka benci riba. Sementara mereka tidak punya narasumber yang bisa menyampaikan riba, akhirnya Ya, dai ahlu sunnah yang lain enggak bisa masuk, kita bisa masuk. Alhamdulillah. Nah, itu contoh ketika kita membahas dari sisi hal yang dimusuhi banyak orang, tidak akan ada orang yang menentangnya. Kemudian yang kelima, para dai kepada tauhid hendaknya bersabar dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Karena yang namanya dakwah itu pasti akan mendapatkan tantangan besar maupun kecil. Allah juga berfirman, wasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura. Bersabarlah untuk selalu mentaati hukum Rabbmu. Wala tuti' minhum, dan jangan taati mereka, athiman aw kafura, yaitu orang-orang yang berbuat dosa dan orang-orang yang kafir. Kadang ketika seorang dai berdakwah, maka tiba-tiba ada ajakan dari orang-orang yang tidak suka dengan dia. Misalnya ngajak untuk enggak baik. Ajakan tidak baik ini otomatis akan melanggar hukum Allah. Kalau dia penuhi ajakan itu, berarti dia mengikuti orang kafir tapi menentang hukum Allah. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak untuk melakukan kompromi. Daripada kita berantem terus, ya, tiap hari tegang, gini saja, kita akan melakukan musyawarah mufakat. Apa yang perlu dilakukan? Kita bagi dua. Nanti setengah tahun kamu menyembah Tuhan saya, setengah tahun berikutnya saya menyembah Tuhan kamu. Nah, kita gantian. Maka Allah ingatkan, fasbir li hukmi rabbika. Berdakwah itu butuh sabar. Bersabarlah untuk selalu berada di jalan Rabbmu. Wala tuti minhum, jangan taati mereka, jangan ikuti ajakan mereka. Dulu sewaktu dia berada di garda depan pimpinan para ulama, nah, dia mengatakan, saya tidak akan pernah mengucapkan selamat Natal. Kemudian itu bisa geser ketika ada posisi yang baru, sehingga kemudian dicari-cari alasan bagaimana agar orang bisa mengucapkan selamat Natal. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura. Dulu ketika dia berdakwah, mungkin muridnya masih sedikit, dia bisa kencang istiqomah. Saya tidak akan mau untuk terlibat dalam acara-acara yang enggak karuan seperti ini. Tapi ketika dia sudah mulai berada di permukaan, godaan semakin besar. Akhirnya dia menimbang, wah ini kan demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan para pemimpin dan seterusnya. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafur. Ayat ini salah satu di antara acuannya. Dan saya sangat yakin, ya, yang namanya kita, sebagaimana yang kita pahami, semakin tinggi sebuah pohon maka semakin besar petirnya. Keliru ya. Semakin kencang anginnya. Semakin tinggi sebuah posisi, maka fitnahnya semakin besar. Sehingga untuk menghadapi itu, orang pun perlu untuk banyak bersabar. Bersabar bukan sebatas menghadapi celaan, tapi bersabar juga termasuk dalam menghadapi ujian dalam bentuk penawaran. Ya, Pak Ustaz bisa enggak kasih testimoni sedikit tentang masalah, ya, masalah kayak gini lah, Ustaz. Itu beresiko, ya. Testimoni-testimoni ini bisa beresiko ketika itu dimanfaatkan untuk hal yang kurang baik. Maka kita perlu banyak bersabar. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura. Mungkin dia ditodong uang, mungkin dia ditodong dengan berbagai macam penawaran. Kalau orang enggak sabar, bisa geser. Dan betapa banyak kondisinya seperti itu. Bahkan sampai pun pada tingkatan doktor, ya, lulusan Ummul Qura. Nah, itu gesernya terlalu jauh gitu, ya. Tayyib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita begini ya. Jadi zallatul alim, tergelincirnya orang yang berilmu, itu bagian dari blunder dakwah yang sejak dulu sudah ada. Sejak masa silam sudah ada. Sejak zaman para ulama di masa silam sudah ada ya. Sehingga hampir semua dai-dai yang terkenal itu punya zallah, punya ketergelinciran. Nah, kemudian itu di blow up di masyarakat, maka orang terkadang memberikan sikap yang beraneka ragam. Ada yang kemudian semakin membenci, ada yang dulunya senang jadi benci, ada yang berusaha untuk nutupi dengan aneka sikap yang mereka lakukan. Namun ada satu kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Kaidahnya begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza balagal ma'u kullatain lam yahmil khabath." Kalau air itu jumlahnya banyak sampai dua kulah, maka najis itu enggak ngefek. Begitu ya. Lalu kata beliau, jika ada seorang ulama yang kebaikannya sangat banyak, kalaupun dia tergelincir sekali, tolong jangan disinggung. Najis enggak ngefek. Karena airnya apa? Banyak. Tapi kalau najisnya banyak, ada najis yang lain, nah itu makin berefek. Gitu. Dipahami di sini? Nah, idza balagal ma'u kullatain lam yahmil al-khabath. Kalau air itu sudah mencapai dua kulah, maka najis itu enggak ngefek. Kalau ada seorang ulama yang kebaikannya sangat banyak, punya jasa besar bagi kaum muslimin, maka kalaupun dia melakukan kesalahan, itu enggak ngefek. Sehingga zallatul alim di posisi seperti ini ma'fu, dan kita ajak masyarakat tolong kasih toleransi. Berganti-ganti antara satu ustadz dengan ustadz yang lain. Ustadz A pernah melakukan blunder, ganti ustadz B melakukan blunder, ustadz C, ustadz D. Begitu mereka mulai bermunculan di medsos, bukan lagi menjadi tokoh musola, tokoh masjid tertentu, tapi menjadi tokoh masyarakat, sudah kelas nasional, bahkan diundang di forum internasional misalnya. Ketika dia kepleset sedikit ya, bisa jadi jatuh, bisa jadi enggak sampai jatuh, maka jadi blunder. Kita punya kaidah, idza balagal ma'u kullatain lam yahmil khabath. Kalau air itu banyak, maka najis itu enggak ngefek. Ketika ada seorang dai yang kebaikannya banyak, maka tergelincir sekali, jangan dibesar-besarkan. Itu enggak ngefek. Nah, sehingga di posisi seperti ini kita berusaha untuk bersikap dewasa. Nah, wallah alam ini jadinya sensitif ya, ninggung politik dan seterusnya. Tapi kalau kemudian airnya itu sedikit, najisnya banyak, ketambahan najis ya makin bau ya, makin kelihatan. Di saat inilah orang ini wajib untuk dihindari. Ini sumber najis, bukan sumber air yang di situ kecampuran sedikit najis. Tapi ini sumber najis yang dia bisa nyiprat ke air-air yang bersih lainnya. Sehingga ini wajib dihindari. Maka di posisi sumber najis ini, dia harus diperingatkan masyarakat jangan dekat-dekat. Ini sumber najis. Sumber najis harus dihindari. Dan salah satu di antara penyebab kenapa terjadi ketergelinciran adalah, yang pertama, su'ul fahmi, salah paham. Yang kedua, su'ul qasdi, niat yang enggak benar. Ulama usu lebih banyak ke su'ul qasdi. Ulama yang enggak benar itu disebabkan karena niatnya enggak benar. Sedangkan ulama Ahlussunnah kalaupun salah paham, kalaupun mengalami ketergelinciran, itu disebabkan karena su'ul fahmi. Mungkin ada satu dua poin tertentu dia salah paham. Dan ini lebih ringan kesalahannya dibandingkan su'ul qasdi. Karena kalau sudah salah niat, nah itu dipahamkan pun enggak mau paham. Tapi kalau salah paham diarahkan, insya Allah lebih paham. Dan bisa jadi peluang seperti ini juga mungkin akan terjadi pada diri saya sendiri, pada guru-guru saya dan para asatidah yang lainnya, yang kita berharap kepada Allah semoga dengan merahasiakan aib seorang muslim, Allah akan merahasiakan aib kita. Sebagaimana janji yang diberikan Nabi SAW, man satara musliman satarahullahu asratahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya. Sehingga kita berusaha, kalau ada blunder, ada bagian yang cacat, yang keliru dari seorang muslim, berusahalah untuk tahan, jangan dibongkar. Membongkar aib seperti ini, bisa jadi Allah akan membongkar kesalahan kita. Poin yang keenam, setiap orang Islam hendaknya menerima dakwah kepada tauhid dan mencintai dai-nya. Karena sesungguhnya tauhid adalah dakwah para rasul secara keseluruhan, juga dakwah rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mencintai dakwah kepada tauhid. Dan barang siapa yang membenci dakwah tauhid, berarti dia membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering membuat perumpamaan seperti ini. Kalau orang tuamu mati, apa yang kamu harga, apa yang kamu pegangi? Maka orang akan mengatakan dia akan memegangi saran dan nasihat orang tuanya, wasiat-wasiat orang tuanya, nasihat-nasihat yang pernah disampaikan oleh orang tuanya. Baik, kalau begitu, jika terjadi perbedaan pendapat antara orang tuamu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kamu dahulukan? Ya orang tua. Wah, ini bahaya. Kalau terjadi beda pendapat antara orang tuamu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kamu dahulukan? Jangan menjawab orang tua. Tapi jawabannya harus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, Nabi sallallahu alaihi wasallam kan tidak pernah melahirkan saya, tidak pernah ngasih nafkah saya, ora tahu ngerawati aku kecil. Lah, menurut kamu siapa yang lebih berjasa bagi manusia sedunia ini? Orang tuamu ataukah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ada seorang anak dia melakukan penyimpangan karena dulu bapak pesan kamu jangan nikah sama si A. Nah, sekarang kamu kok nikah sama si A? Wah, itu dia bisa dicela hanya karena megangi wasiatnya sang bapak. Baik, sekarang kita bawa logika seperti ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan A, berpesan B. Maka termasuk di antara penyimpangan ketika dia melanggar apa yang dipesankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mencintai dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mencintai wasiat-wasiat orang kepada orang tuanya. Ada orang yang dia misalnya sama sekali tidak mau menggunakan pakaian warna biru. Lu kenapa? Dulu ibu pernah pesan jangan pakai pakaian warna biru. Itu dia pegangi sampai besar, Pak. Ya. Menunjukkan bagaimana posisi dia yang berusaha untuk menghargai pesan orang tua. Baik, selesai di sini bab yang ke-12. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Kita sambung ke bab 13. Atau mau menyampaikan blunder apa, silakan. Kita sambung ke bab 13. Hukum hanya milik Allah semata. Inil hukmu illa lillah. Hukum hanya milik Allah semata. Dan penulis nanti akan menyebutkan hukum Allah adalah semua aturan Allah, baik terkait masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, maupun bagaimana cara bernegara. Sehingga tidak hanya terkait masalah aturan di masyarakat yang ada yang hubungannya dengan muamalah, tapi termasuk bagian dari hukum Allah adalah bagaimana berakidah yang benar, beribadah yang benar. Allah menciptakan makhluk dengan tujuan agar mereka beribadah kepadanya. Dia mengutus para rasulnya untuk mengajar manusia, lalu menurunkan kitab-kitab kepada mereka sehingga bisa memberikan hukum yang benar dan adil di antara manusia. Hukum tersebut tercermin dalam firman Allah dan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum itu mencakup berbagai masalah, baik ibadah, muamalah, akidah, syariat, siasah, politik, dan berbagai masalah yang lainnya. Sehingga pahami bahasanya hukum Allah itu lebih luas dibandingkan apa yang mungkin didefinisikan oleh sebagian masyarakat. Maka hukum Allah tidak hanya terkait masalah bagaimana cara bernegara, bagaimana cara bermuamalah. Termasuk hukum Allah adalah bagaimana cara berakidah yang benar, bagaimana beribadah yang benar. Bahkan hukum yang paling hukum adalah akidahnya, karena ini terkait ideologi seorang hamba. Karena itu sangat tercela jika ada sebuah dakwah yang dia menyepelekan sisi akidah dengan maksud ingin menguatkan sisi perundang-undangan negara. Ini yang paling utama. Sementara masalah akidah itu masalah furu'iyah. Ada khilaf enggak masalah, tapi yang ini wajib disepakati. Wah, ini kebalik namanya. Ini kebalik. Dan ada sebagian kelompok di Indonesia ya, yang sudah bubar. Bubar dari sisi keorganisasian, tapi manhaj tetap ada ya. Jadi dia selalu menekankan al-hukmu lillah, hukum itu milik Allah, hukum milik Allah. Tapi yang dipahami adalah hukum terkait bernegara, bagaimana mengatur muamalah dan seterusnya. Dan hukum yang mereka buat itu sudah final. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, buat undang-undang itu butuh berapa lama? Kita bisa melakukannya. Anda berkumpul, ajak para ahli hukum, mari kita diskusi akan membuat undang-undang negara Purwosari misalnya ya. Misalnya. Mungkin dalam waktu 2 hari selesai. Dalam waktu 2 hari selesai. Karena kan undang-undang itu apa yang kita butuhkan? Kita bisa pecah menjadi pleno kecil-kecil, silakan buat undang-undang. Sehingga buat undang-undang itu bukan sesuatu yang luar biasa. Cuman dalam praktiknya, apakah itu relevan untuk kehidupan atau tidak? Ini tergantung dari sejauh mana dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika kelompok ini pertama kali digulirkan di Palestina oleh pendirinya, lalu beliau mengajak para pengikutnya, kita akan buat undang-undang. Akhirnya dibuatlah undang-undang ya, yang mereka sebut sebagai hukum untuk negara Muslim. Lengkap Pak. Masalah ekonomi ada, masalah berpolitik ada, masalah apalagi misalnya kebijakan negara ada, lengkap. Dan dia proyeksikan 23 tahun ke depan akan terlahir negara Islam. Kenapa kok 23? Meniru masa dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 23 tahun, maka 23 tahun ke depan akan terlahir negara Islam dan hukum ini akan diterapkan. Ternyata 23 ke depan kosong, enggak ada apa-apa. Apa yang mereka harapkan enggak terjadi. Lalu mereka membuat rencana lagi, kita akan membuat khithah dakwah. Bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan hukum Islam di 23 tahun ke depan? Setelah jadi, dilaksanakan, 23 tahun ke depan kosong lagi, enggak ada apa-apa. Dan itu diperbarui berkali-kali sampai sekarang belum bisa berhasil. Ya, tentu beda antara dakwah yang dibimbing wahyu dengan dakwah yang dibuat oleh manusia. Maka yang kita selalu sarankan adalah kembalikan masyarakat kepada hukum yang paling penting, yaitu tauhid. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengedepankan tauhid dan mengawali dakwahnya dengan tauhid. Akhirnya jadilah sebuah tulisan yang saya tulis mungkin sekitar tahun 2009 atau kurang dari itu ya. Diterbitkan oleh Buletin At-Tauhid tentang khilafah ataukah tauhid. Tulisan itu terbit dan juga terbit di medsos. Banyak menuai serangan dari mereka. Kesimpulannya, tauhid dan khilafah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, itu kesimpulannya dari mereka ya. Padahal bukan seperti ini maksud saya. Jadi berhukum dengan hukum Allah kita sepakati semuanya. Membuat undang-undang itu bukan sesuatu yang rumit kalau bagi mereka yang sudah berpengalaman. Namun yang lebih penting adalah tahapan itu harus dimulai dari sebagaimana metode yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sekali lagi ideologi yang lurus itu pengendali. Orang kalau sudah punya pengendali yang baik, akan sangat mudah bagi dia untuk menerima apapun yang menjadi syariat Islam. Ya. Sementara banyak hal yang terkadang dilanggar sebabnya adalah karena mereka belum memiliki kekuatan ideologi. Kita baca yang pertama, hukum yang pertama adalah hukum dalam masalah akidah. Yang pertama kali diserukan oleh para rasul adalah meluruskan akidah serta mengajak manusia kepada tauhid. Nabi Yusuf alaihissalam ketika berada di dalam penjara, beliau mengajak teman-temannya yang ada di dalam penjara kepada tauhid. Ketika keduanya menanyakan tentang takbir mimpi, sebelum Yusuf menjawab pertanyaannya, Yusuf mengatakan, "Ya sahibai sijni, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar?" Wahai teman-temanku satu penjara, menurut kamu mana yang lebih baik, Tuhan yang jumlahnya banyak atau Tuhan yang cuma satu? "Ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Yang kalian sembah itu kan cuma nama-nama yang kalian buat sendiri. Ini dewa perang, ini dewa cinta, ini dewa rizki, gitu ya. Dewi Sri, nanti Dewi, apa lagi? Jadi itu kan cuma nama-nama yang kalian buat sendiri. Nanti kalau nyembah dewa perang, menang perang. Nanti kalau nyembah dewa cinta, lancar jodoh. Nyembah Dewi Sri, lancar rizki. Ayo dijeneng-jenengi dewe, disembah-sembah dewe. Ini anehnya orang musyrik. Jadi beliau ingin menjelaskan, syirik itu dibuat oleh manusia lalu diikuti oleh manusia, digawe dewe, disembah dewe. Sama seperti di sekitar kita ada banyak kuburan, itu punya identitas yang berbeda-beda ya. Ini kuburan rizki, kuburan jodoh, kuburan karir, kuburan yang lain itu beda-beda Pak. Sehingga kalau ada orang yang dia, "Saya ingin rancar rizki," itu sudah ada petunjuknya. Kamu perlu datangi Sunan A, Sunan B, Sunan C. Kalau misalnya ingin karir, ada petunjuknya. Kamu harus datangi Sunan ini, Sunan ini, Sunan ini. Salah alamat Sunan, gagal. Dijeneng-jenengi dhewe, dilakon-lakoni dhewe. Ya aneh. Nah ini yang disampaikan oleh Nabi Yusuf. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Apa yang kalian sembah selain Allah itu cuman sebatas gelar-gelar yang kalian sebut-sebut sendiri, yang kalian kasih sendiri, lalu kalian sembah sendiri. Ma anzalallahu biha min sultan, dan Allah tidak pernah memberikan penjelasan tentang itu. Allah enggak pernah menjelaskan kalau mau minta rezeki datang ke kuburan A, datang ke orang soleh B, enggak pernah ada penjelasan kayak gitu. Ya. Makanya pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam perang bersama orang musyrik, lalu orang musyrik ini mengalami kemenangan sewaktu perang apa? Uhud. Kemudian terjadi gencatan senjata sementara. Perang diam sementara. Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir, ya, dengan sombongnya dia mengatakan, innalanal uzzah wala uzzalakum. Kami hebat karena kami punya uzzah, kalian tidak punya uzzah. Muslim semuanya diam. Wah, betul ya uzzah. Nabi SAW, karena ketika itu peristiwanya adalah Ibnu Qamiah, dia menyerang Mus'ab bin Umair, dan Mus'ab membawa apa? Membawa bendera. Ibnu Qamiah menyerang Mus'ab bin Umair sampai Mus'ab itu terjatuh dan meninggal dunia syahid. Lalu dia mengatakan, qataltu Muhammadan, saya telah berhasil membunuh Muhammad. Perang langsung diam. Ada informasi, saya telah berhasil membunuh Muhammad, dia teriak kayak gitu. Suasana perang langsung diam. Muslim mundur, kafir mundur. Perang selesai kalau pimpinannya terbunuh. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada di satu titik tertentu, musyrik gak ngerti. Lalu Abu Sufyan dengan sombongnya dia mengatakan, waktu itu dalam posisi masih kafir, innalanal uzza wala uzza lakum. Kami hebat karena kami punya uzza, dewa perang, dan kalian tidak punya uzza. Karena uzza ini dianggap sebagai tuhan perang. Sehingga kalau mau perang harus semedi dulu di uzza. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, balas. Lalu apa yang saya harus balas? Sampaikan. Innallaha a'az, Allah Subhanahu wa taala al-a'azzu. Allah Subhanahu wa taala zat yang lebih perkasa. Innallaha huwal a'azzu. Allah zat yang lebih perkasa. Kemudian ditanya lagi, apakah di tengah kalian ada Muhammad? Beliau diam, jangan jawab. Apa ada Abu Bakar? Jangan jawab. Apa ada Umar? Jangan jawab. Beliau diam. Ya. Karena beliau ingin merahasiakan identitas, biar perang dalam kondisi tenang, karena nanti kita akan melakukan penyerangan yang kedua. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa itu adalah, seperti orang musyrik, mereka menamai berhala ini untuk A, berhala ini untuk B, berhala ini untuk C, dengan aneka julukan yang berbeda-beda. Maka syirik dulu dan sekarang itu sama, ya. Baik, di tempat kita juga sama, ya. Kalau lagi punya masalah tentang masalah rezeki, maka orang datang ke mana? Parangkusumo, ya. Di situ ada apa? Apa namanya, Pak? Cepuri, ya. Ada cepuri di Parangkusumo. Nah itu untuk golek kembang bunga apa? Kembang turi. Nanti kalau bisa mendapatkan kembang itu, berarti rezekinya lancar. Setelah melalui ritual-ritual tertentu. Nanti kalau punya masalah apa lagi, ning kuburannya Joyoboyo. Nah, nanti kalau punya masalah lagi, di Klaten itu ada kuburan siapa? Hah? Bukan. Pandanaran itu Klaten. Satu lagi apa itu? Rongga Warsito. Dan saya pernah ketemu orang, masya Allah, berpengalaman. Saya pernah ketemu orang yang dia iktikaf di kuburannya Rongga Warsito itu 3 hari. Dia cerita pengalaman dia, kenapa sampai harus itu. Itu cuman curhat masalah anaknya. Curhat itu sambil iktikaf di kuburannya Rongga Warsito. Atas petunjuk siapa begitu? Coba kamu konsultasi ke Rongga Warsito. Takon kok ning kuburan. Nah, itu contoh bagaimana orang membuat aturan sendiri, dijeneng-jenengi dhewe, dilakoni dhewe. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Setelah Allah jelaskan tentang masalah tauhid, lalu Allah tegaskan hukum itu milik Allah, yaitu hukum tentang masalah tauhid. Jadi enggak bisa kamu kalau mau berdoa pakai aturan kamu sendiri, enggak bisa. Harus pakai aturannya Allah. Karena yang mengabulkan doa Allah. Amara Allah ta'budu illa iya. Dan dia perintahkan jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus, namun banyak orang tidak mengetahuinya. Ya. Dan tokoh masing-masing kuburan itu beda-beda ya. Yang ditokohkan di masing-masing kuburan beda-beda. Bagi orang Jawa, 9 sunan itu luar biasa. Dan bagi orang Jawa, kuburan yang ada di Banjarmasin bagi mereka biasa saja. Orang Jawa datang ke kuburan yang ada di Banjarbaru ya. Di Martapura atau Banjarbaru? Di Martapura. Bagi orang Jawa di Martapura ada kuburan orang soleh di situ, bagi dia santai saja. Saya tidak punya ketergantungan dengan orang ini. Tapi bagi orang Kalimantan, Banjarmasin, Balikpapan, ya, Palangka dan sekitarnya, kuburan ini lebih hebat dibandingkan Wali Songo. Sehingga orang Kalimantan kalau ke sini enggak ziarah Wali Songo, Pak. Kalau ziarah balik pulang. Naik pesawat dulu. Maka ini kan sama-sama kuburan. Loh kok menurut kamu ini lebih sakti, menurut ini lebih sakti? Anek padu pripun iki, bahaya. Sehingga persis seperti yang Allah katakan, ya ini dibuat-buat sendiri, kemudian mereka sembah sendiri. Amara Allah ta'budu illa iya. Allah perintahkan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Kemudian yang kedua adalah hukum dalam masalah ibadah. Allah juga menjelaskan bagaimana cara ibadah yang benar. Dan kita wajib mengambil hukum ibadah baik terkait salat, zakat, haji maupun yang lainnya. Berdasarkan dari Al-Qur'an maupun hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti caraku salat. Beliau juga mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Berhajilah kalian, ambillah bagaimana cara saya berhaji. Dan seterusnya. Dan para ulama mujtahid mengatakan jika ada hadis yang sahih, fahuwa madhabi, maka itu madhabku. Karena itulah ketika terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama mujtahid, kita tidak boleh fanatik dengan salah satu pendapat. Namun yang kita lakukan adalah kembali kepada dalil, karena tidak ada kebenaran kecuali kepada mereka yang memiliki dalil yang sahih, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah hukum dalam masalah muamalah. Bagaimana pergaulan antar sama manusia, baik terkait masalah muamalah, muawadat, jual beli, sewa menyewa dan seterusnya, atau muamalah tabarruat, pinjam meminjam, utang, hibah dan yang lainnya. Semuanya harus berdasarkan aturan Allah. Sehingga ketika terjadi permasalahan harus kembali kepada aturan Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sungguh demi Rabbmu, mereka tidak akan beriman kepadamu, wahai Muhammad, sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim, fima syajara bainahum, dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak merasa, ya, mereka tidak merasa keberatan dalam hatinya untuk menerimanya. Mimma qadaita, terhadap apa yang kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Mereka menerima dengan sepenuhnya. Baik. Dulu sekali, ya, waktu di The Halal Mart, kita sudah pernah sampaikan keterangan Ibnul Qayyim tentang tiga tingkatan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih ingat yang pertama apa? Atau tiga unsur, bagian dari tiga unsur mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya, berdasarkan ayat ini, menjadikan beliau sebagai hakim. Yang kedua, menerima apa yang beliau putuskan. Yang ketiga, pasrah sepenuh hati. Fala wa rabbika la yu'minun, demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai, satu, yuhakimu kafima syajara bainahum, mereka menjadikanmu sebagai hakim, penengah kalau terjadi perbedaan pendapat. Yang kedua, menerima apa yang beliau putuskan. Yang ketiga, pasrah dengan sepenuh hati, enggak ngeyel, ya. Apa beda antara menerima dengan taslim? Kalau menerima itu sifatnya zahir, kalau taslim batin. Ada orang yang menerima tapi grundel. Ya wis ra apa. Wis ra apa ngono wae, ra apa. Ya. Tapi lara hati, berarti belum taslim. Pak, nek ngeten iki keliru. Sing bener kayak gini, Pak. Lho kok iso salah dijelaskan? Ya, ya sudahlah. Gak apa, saya terima, tapi sakit hati. Jadi dia menerima tapi belum taslim. Nah, menerima tapi enggak ikhlas kalau cara kita, ya. Tanya. Para ahli tafsir menyebutkan riwayat Bukhari, sebab turunnya ayat di atas adalah adanya sengketa masalah irigasi yang terjadi antara dua sahabat Rasulullah SAW, salah satunya Zubair bin Awam, cuman satunya saya lupa. Lalu Rasulullah SAW menyatakan bahasanya yang berhak adalah Zubair, dan serta merta lawan sengketanya mengucapkan, "Wahai Rasulullah, engkau putuskan hukum dengan membela Zubair karena dia adalah anak bibimu." Ibunya Zubair, anak bibi, ya, ibunya Zubair itu saudaranya Abdullah. Tapi kayaknya bibi jauh, ya, bukan di situ. Karena dia adalah anak bibimu. Coba nanti saya lihat lagi apa hubungan antara Zubair dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud orang ini adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memenangkan Zubair dengan tuduhan, ya, karena Zubair keluargamu. Coba kalau Zubair bukan keluargamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat di atas. Jadi ceritanya begini. Ada air selokan, ya. Air selokan. Kemudian ladangnya Zubair itu di posisi lebih tinggi. Nah, Zubair ketika ngelep, ya, bahasa Indonesianya ngelep itu mengairi sampai kelelep gitu. Jadi ketika Zubair ini mengairi ladangnya, itu kan perlu buntu biar air itu tidak ke bawah, dibuntu akhirnya. Nah, orang ini enggak terima. Loh, saya kan juga punya jatah air. Naik ke atas dia dibongkar itu. Akhirnya sengketa antara Zubair dengan orang ini yang ladangnya berada di bawah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam putuskan, mereka berdua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memutuskan, "Zubair, kamu berhak untuk buntu dulu sampai ladangmu penuh dengan air, baru setelah itu lepaskan ke bawah." Orang ini enggak terima. Wah, ini karena Zubair keluarga, enggak bisa. Akhirnya Allah turunkan ayat di atas. Sehingga aturan dalam masalah pengairan sawah, kalau menurut riwayat ini, ya tadi, dahulukan yang atas, nanti setelah atas selesai turun di bawahnya, dan begitu seterusnya. Ini kebijakan yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena beliau pro kepada Zubair, tapi seperti inilah aturan yang lebih sesuai dengan kemaslahatan bersama. Dan ini masalah muamalah. Tapi Allah kaitkan, dia enggak beriman kalau tidak menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Kemudian yang keempat, hukum terkait masalah pidana, masalah hudud, baik yang sifatnya pidana maupun perdata, kisos, pembalasan yang sepadan. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-Ma'idah, ketika Allah menjelaskan tentang Bani Israel, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhun was-sinna bis-sinni wal juruha qisas. Dan aku telah tetapkan kepada mereka dalam Taurat. Kepada siapa ini? Bani Israel. Ini ada di Taurat. Taurat mengajarkan qisas. Jiwa dibalas jiwa, mata balas mata, hidung balas hidung, telinga balas telinga. Bahkan gigi balas gigi. Ada orang yang ngantemi kancane rompal untuk siji, maka dia dibalas dengan dirompalkan untuk siji. Gigi balas gigi. Itulah kisos yang diajarkan dalam Taurat. Wal juruha kisos, luka juga ada kisosnya. Nyayat pakai pisau lebar 5 cm, balas disayat dengan lebar yang sama, kedalaman yang sama. Itulah keadilan dalam masalah kisos. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lah. Dan kalaupun ada orang yang mensedekahkan, dalam arti dia menggugurkan hak kisosnya. Misalnya dia diculek matanya sampai buta, lalu pelakunya didatangkan. Ini gimana? Kamu punya hak untuk nyulek mata dia biar buta. Terus dia bilang, saya maafkan. Ketika memaafkan ini, Allah sebut itu sedekah. Maka Allah katakan, faman tasaddaqa bihi. Siapa yang bersedekah dengan memaafkan saudaranya sesama Bani Israel yang muslim, karena ini Bani Israel muslim, fahuwa kafaratun lah, maka sedekahnya ini menjadi pahala yang bisa menghapus, jadi kafarah untuk dosa-dosanya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia zalim. Sudah dikasih aturan seperti ini masih dilanggar, Allah sebut itu zalim. Kenapa? Karena kisos ini keadilan. Sehingga tidak memberikan hukum seperti yang Allah turunkan, berarti tidak mau melaksanakan keadilan ini, berarti dia zalim. Si A dipukul oleh si B, lalu A mengadu kepada aparat, saya dipukul B. Kemudian B didatangkan, setelah diadili, betul, akhirnya A diputuskan, kamu tidak boleh mukul B. Nah, dia mau membalas, enggak bisa. Dia berarti mendzalimi si A. Baik, kejadian seperti ini pernah ada di masa jahiliyah, mendekati diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi ketika di Persia, ya. Ketika di Persia, ya, waktu itu agamanya apa? Majusi. Ada orang yang dia datang kepada hakim, hakim Majusi. Ya. Wahai Pak Hakim, B ini telah memukul kepala saya pakai batu. Dan saya belum balas, tolong adili kami. Lalu dilakukan pengadilan, mendengarkan aduan masing-masing, dipertimbangkan dan seterusnya. Kemudian hakim memutuskan kepada si A yang dipukul tadi, wahai si A, kamu dipukul oleh si B dan B telah mengeluarkan tenaga mengambil batu ini untuk memukulmu, maka kamu harus membayar B karena dia telah mengeluarkan tenaga memukulmu. Sehingga B bebas hukum, A diminta untuk membayar kepada si B karena telah mengeluarkan tenaga mengambil batu memukulnya. Akhirnya si A ini marah, batu itu diambil, diantemno ning hakimnya. Terjadilah kekacauan yang besar dalam negara ini sampai negara ini runtuh. Hingga kemudian muncul raja yang baru, Anusirwan ini penggantinya. Dan ini hukum yang diajarkan oleh seorang nabi palsu, namanya Nabi Mazdaq. Nabi Mazdaq dalam cerita yang cukup terkenal, ya, dia kan membuat aturan bahwa kita ini hidup bersosial, semuanya seragam, semuanya sama. Maka yang dimiliki si A sama sebagaimana yang dimiliki oleh si B, sehingga apa yang kita miliki orang lain juga turut boleh menikmati. Duitku duitmu, duitmu duitku, bojoku jojomu, jojomu bojoku, dan begitu seterusnya. Kacau hidupnya. Sampai akhirnya Mazdaq ini mau mengawini istrinya sang raja. Nah, istri raja kan juga istri saya juga, kan, ya. Jadi kita boleh gak karuan. Akhirnya anaknya enggak terima. Kita debat, kalau saya kalah silakan ambil ibu, kalau kamu kalah kamu tak bunuh. Debat antara Anusirwan dengan si Mazdaq. Mazdaqnya kalah, semua pengikut Mazdaq dibantai. Setelah itu negara ini bisa dalam kondisi aman, dipimpin oleh anaknya. Dan di masa Anusirwan inilah lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Jazirah Arab. Nah, kemudian yang kelima, hukum adalah milik Allah. Penetapan hukum atau tashri adalah milik Allah. Allah berfirman, syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika. Dia telah mensyariatkan kepadamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan juga telah kami wasiatkan, kami wahyukan kepadamu. Allah menolak orang-orang musyrik yang memberikan hak penetapan hukum kepada selain Allah. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dham bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan agama yang tidak Allah izinkan? Taib. Mungkin ini terjemahan yang kurang tepat, ya. Buku Darul Haq, ada yang bawa? Ini terbitan apa? Darul Haq. Tashri', kalau di teks Arabnya gimana bunyinya? Di buku asli bunyinya, bunyi judulnya, yang poin yang kelima. Al-hukmu lillahi fit tashri'. Tashri' itu milik Allah. Yang dimaksud tashri' adalah penetapan syariat, bukan penetapan hukum. Kalau penetapan hukum ini kaitannya dengan muamalah, penetapan syariat. Penetapan syariat itu terkait apa? Terkait masalah aturan agama. Terkait masalah aturan agama. Itu hanya milik Allah. Syariat ini milik Allah. Maka jangan membuat syariat yang baru, karena siapa yang membuat syariat baru, berarti dia menjadi sekutu Allah dalam menetapkan syariat. Orang yang membuat syariat baru itu berarti dia membuat bid'ah. Maka bid'ah itu tandingannya syariat. Sebagaimana kata Asy-Syatibi ketika menjelaskan bid'ah, bid'ah itu tandingannya syariat. Kalau hukum dalam masalah dunia yang bertentangan dengan hukum Allah, misalnya qisas diganti dengan cubit, misalnya ya, cambuk diganti dengan kaplok, misalnya ya, maka ini bukan tasyri', tapi ini tindakan kezaliman karena mengganti hukum dalam masalah muamalah yang tidak sepadan. Yang tasyri' itu yang dikaitkan dengan masalah agama, mengamalkannya, punya keyakinan ini akan mengantarkan menuju surga. Nah, tasyri' ini tandingannya bid'ah. Makanya kata Syatibi, bid'ah itu definisinya adalah at-tariqatul mukhtara'ah yudahi syari'ata yuqsadu bisuluki alaihi al-mubalaghatu fit ta'abbud. At-tariqatul mukhtara'ah, jalan yang dibuat oleh manusia, tudahi syari'ah, yang meniru syari'at. Tuqsadu bisuluki alaiha, tujuan jalan ini ditempuh adalah al-mubalaghatu fit ta'abbud, dalam rangka untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan bid'ah. Maka bid'ah itu saingannya adalah syariat. Sehingga tasyri' yang beliau maksudkan di sini adalah membuat syariat yang baru dalam masalah agama yang tidak pernah Allah ajarkan. Misalnya, kamu kalau ingin bisa mendapatkan surga, maka nanti amalnya lakukan seperti ini. Nah, itu melakukan tasyri' dia. Karena itulah para ulama menyebut membuat tasyri' ini perbuatan yang melanggar ayat Asy-Syura ayat 21. Allah sebut sebagai syariat, Allah sebut sebagai sekutu. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat dalam masalah agama? Diperhatikan ada kaitannya dengan masalah agama. Malam ya'dzam bihillah, yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita baca kesimpulannya di bab ini. Kesimpulan. Setiap umat Islam wajib menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih sebagai hakim, merujuk kepada keduanya manakala sedang berselisih dalam segala hal, sebagaimana Allah firmankan, wa anihkum bainahum bima anzalallah, hendaknya kamu memutuskan perkara di antara kalian sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Nabi SAW juga bersabda, wa ma lam tahkum a'immatuhum bikitabillah وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. Selama para pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah dan tidak memilih apa yang diturunkan oleh Allah, maka Allah akan timpakan kesengsaraan dengan cara mereka saling bermusuhan. Jika pemimpin masyarakat itu tidak menjadikan hukum Allah sebagai hakim, maka nanti hukuman yang diberikan oleh Allah, ja'alallahu ba'sahum bainahum, Allah timpakan kepada mereka ba'sun, kesengsaraan bainahum di tengah mereka, dalam arti mereka akan saling bermusuhan. Akhirnya yang satu mendzalimi yang lain, yang ini mendzalimi yang itu, yang ini mendzalimi yang itu, sehingga terjadilah banyak kedzaliman di sebuah wilayah. Dan itu hukuman. Meskipun di situ enggak ada gempa bumi, di situ tidak ada bencana alam, di situ tidak ada tanah longsor, tidak ada banjir, tidak ada tsunami. Negaranya, bangunannya bagus, ya. Kotanya rapi, tapi suka berantem. Dan itu tidak akan menyenangkan. Orang tidak akan kerasan hidup di situ. Meskipun dia punya banyak makanan, dia punya banyak fasilitas. Sudah? Dan negara kafir seperti ini lebih dominan dibandingkan negara muslim. Negara yang beragak, yang mengikuti aturan syariat lebih dekat, seperti ini lebih sedikit. Dan semakin jauh dari aturan syariat, potensi konflik semakin besar. Semakin kafir, potensi konflik sangat besar. Ya. Makanya di beberapa negara kafir, tawuran itu banyak. Dan itu susah untuk dihindari. Geng kanan, geng kiri gitu ya. Di Jepang banyak gengnya, Pak. Ya, geng-gengan, kemudian mereka saling berantem. Di Hong Kong lebih parah lagi, ya. Cina juga banyak, di negara-negara yang lain, Amerika juga banyak. Ya, dan ini bagian dari hukuman yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Umat Islam wajib membatalkan hukum-hukum perundang-undangan asing yang ada di negaranya. Umat Islam wajib membatalkan undang-undang asing yang ada di negaranya, seperti undang-undang Perancis, Inggris atau yang lainnya yang bertentangan dengan hukum Islam. Hendaknya umat Islam tidak lari ke mahkamah yang melandaskan undang-undang yang bertentangan dengan Islam. Hendaknya mereka mengajukan perkaranya kepada orang yang dipercaya dari kalangan ulama, sehingga perkaranya diputuskan secara Islam. Dan itulah yang lebih baik bagi mereka. Sebab Islam menyadarkan mereka, memberikan keadilan di antara mereka, efisien dalam hal uang dan waktu. Tidak seperti peradilan buatan manusia yang menghabiskan materi secara sia-sia. Belum lagi azab dan siksa besar yang bakal diterimanya di hari kiamat, sebab dia berpaling dari hukum Allah yang adil dan berlindung kepada hukum-hukum makhluk yang zalim. Ya. Beliau tidak mengkritik mahkamah yang terjadi di negara-negara liberal dengan proses yang sangat berbelit-belit dan panjang seperti di negara kita. Ya. Kalau sudah berurusan dengan peradilan, maka dananya habis banyak, tenaganya habis banyak, waktunya habis banyak, uangnya yang dikeluarkan juga banyak. Orang di tempat kita kalau sengketa 100 juta maju ke pengadilan tinggal berapa? Ya. Makanya kalau sengketa hanya 10 juta, 20 juta, tidak ada pengadilan yang bisa mengcover, duitnya kurang. Ya. Dan orang juga malas, 20 juta maju ke pengadilan, wah, sebelum sampai di meja udah habis 20 juta. Percuma. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita, kaum muslimin, negara kita, dan seluruh negara kaum muslimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Kita baca beberapa pertanyaan. Semoga Allah mudahkan dan berikan bimbingan kepada kita untuk bisa memahaminya dengan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap terbaik kita kepada para da'i yang menyebarkan paham Asy'ariyah Maturidiyah? Apa tetap menutupi paham itu di masyarakat atau dibeberkan agar masyarakat tahu? Yang jadi masalah begini, masyarakat kita itu gak ngerti Asy'ariyah itu apa, Maturidiyah itu apa. Mereka semuanya menyatakan saya Ahlussunnah. Kalau Syiah agak kelihatan. Pak, cirinya Syiah gimana sih, Pak? Orang bisa menjelaskan, oh Syiah itu kurang lebih kayak gini ciri-cirinya. Sehingga masyarakat lebih mudah memahami, apalagi dibantu dengan tersebarnya buku yang diterbitkan oleh MUI dulu ya. Itu mudah untuk memahamkan orang tentang bahaya Syiah. Misalnya sementara Maturidiyah atau Asy'ariyah, orang ditanya Maturidiyah itu apa sih? Gak ngerti. Akidahnya kayak gimana, ciri-cirinya seperti apa, mereka gak paham. Karena ini lebih ke arah filsafat, pengaruh dari filsafat. Sehingga baru ketahuan kalau ngomong. Kalau Syiah ketahuan ketika sholat. Kalau Asy'ariyah dengan Ahlussunnah bisa jadi sholatnya sama, penampilannya sama. Tapi kalau ngomong baru kelihatan. Apalagi terkait masalah asma wasifat. Sehingga yang jadi masalah pertama adalah masyarakat kita itu belum paham tentang Asy'ariyah, juga belum paham tentang Maturidiyah. Dan kami belum menemukan ada buku yang menjelaskan tentang detail Asy'ariyah dalam bahasa Indonesia. Buku berbahasa Indonesia ada penjelasan tentang Asy'ariyah? Enggak ada ya. Jadi kita belum punya misalnya penjelasan Asy'ariyah itu akidahnya apa saja, seperti apa prinsip hidupnya dan seterusnya. Sehingga masyarakat enggak ngerti. Maka yang menjadi kendala adalah ketika ada dai yang menyampaikan akidah Asy'ariyah, terus kita bilang itu Asy'ariyah, bingung dia. Itu Maturidiyah, enggak ngerti dia. Makanya mungkin mukadimahnya adalah perkenalkan saja seperti apa akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah dan bantahan yang disampaikan oleh para ulama Ahlussunnah atas penyimpangan mereka. Nanti ketika ada orang yang ngomong seperti itu, dia tahu, oh ini seperti yang dulu pernah saya pelajari. Begitu ya. Misalnya Khawarij itu sekarang masyarakat sudah mulai melek terbuka. Oh, Khawarij itu punya ciri suka mengkafirkan kaum muslimin, punya prinsip gampang memberontak pemerintah dan seterusnya. Akhirnya ketika itu mereka paham, begitu mengenal ada beberapa orang yang punya pemahaman seperti itu, orang bisa kenal, oh mungkin ini orang Khawarij. Nah, yang jadi masalah masyarakat kita sudah kenal belum dengan aliran-aliran yang menyimpang tadi. Nah, karena itu kesalahan yang bisa kita berikan, berikan pemahaman kepada mereka tentang akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan berikut sisi pelanggarannya, penyimpangannya. Selanjutnya mereka sendiri nanti akan menentukan ketika ada orang yang ngomong seperti ini apakah termasuk Asy'ariyah ataukah bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap Ahlussunnah tentang pemilu? Apakah kita harus memilih atau tidak? Benarkah kalau kita tidak memilih maka akan dikuasai orang kafir? Padahal kita yakin apapun yang terjadi sudah takdir Allah. Nah, yang pertama, bagaimana sikap Ahlussunnah tentang pemilu? Pemilu, pemilihan umum ya, itu instrumen demokrasi. Pemilu itu salah satu instrumen demokrasi. Ada demokrasi, ada pemilu yang merupakan salah satu unsurnya demokrasi. Sehingga ikut pemilu tidak sama dengan setuju dengan demokrasi. Dipahami ya? Baik. Misalnya begini, menabung di bank itu salah satu produknya bank. Maka menabung di bank tidak sama dengan setuju dengan bank. Kamu nabung di bank, nabung, oh berarti kamu setuju dengan bank. Nyambung ini. Maka semua yayasan-yayasan Ahlussunnah, silakan kirimkan donasi Anda melalui rekening kami. Rekeningnya mana, Pak? Ini pakai wesel pos, Mas. Kami tidak setuju dengan bank. Kalau dia menyebutkan rekening, berarti dia setuju dengan bank. Nyambung gak ini? Gak nyambung ya. Karena punya rekening bank itu tidak sama dengan setuju dengan bank tersebut. Dia hanya menggunakan sebagian dari produk yang ada di bank itu, tapi tidak menunjukkan kalau dia setuju dengan bank itu. Dia pakai karena butuh. Begitu saja. Dipahami ya? Maka demokrasi itu sebuah aturan yang lebih besar. Salah satu unsurnya ada pemilu. Salah satu unsurnya ada pemilu. Maka ketika produk demokrasi ini bisa memiliki fungsi ganda, bisa untuk kebaikan dan bisa untuk keburukan misalnya ya. Lalu kita terlibat dalam rangka untuk mendukung kebaikan, kira-kira setuju dengan demokrasi atau tidak? Tidak. Saya hanya pakai produk bank ini karena saya butuh, setelah itu saya tinggalkan. Kalau enggak butuh, saya enggak bakalan pakai. Sehingga kalau saya enggak butuh pemilu, saya enggak pakai pemilu. Karena itulah para ulama memberikan rincian, meskipun ada khilaf sebelumnya. Kita masih menghargai ada pendapat yang enggak setuju, ada pendapat yang anti, silakan. Dan kita juga menghargai ada pendapat yang menyetujui. Rincian yang disampaikan oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili ketika menyampaikan pertanyaan, menjawab pertanyaan seperti ini di daurah waktu di Malang ya, waktu di Batu. Boleh kasih rincian? Pemilu untuk majelis tasyri', majelis tasyri' itu DPR ya. Caleg dan semua turunannya haram bagi kaum muslimin memilih. Karena kalau kita milih berarti kita menyerahkan hukum itu kepada manusia. Saya pilih kamu, kamu akan menjadi hakim dalam masalah aturan di negara kami. Itu enggak boleh. Tapi untuk majelis tanfidz, lembaga eksekutif, ada legislatif, eksekutif. Eksekutif itu siapa kalau di negara kita? Presiden, gubernur, terus bupati, camat pemilu enggak? Enggak ya. Apalagi kelurahan ya. Kelurahan ya. Pak Lurah. Jadi mereka yang di posisi sebagai eksekutor ini kita nunjuk enggak jadi masalah. Maka kata beliau, untuk pemilu eksekutor boleh, tapi untuk pemilu legislatif enggak boleh. Ini rincian yang beliau sampaikan. Dan baik kita, kalau kita punya kepentingan milih, kalau enggak punya kepentingan enggak usah milih. Misalnya ya, ada pilihan ini dengan ini kayaknya enggak ngefek. Saya menang ini maupun menang ini, sama-sama ada sisi manfaat dan madharatnya bagi kaum muslimin. Ya sudahlah, mau menang kanan menang kiri bebas, tidak terlalu memberikan pengaruh. Kita tidak perlu untuk milih, karena saya enggak butuh. Karena kita enggak butuh. Tapi ketika milih kita itu kita butuhkan, ini kecenderungannya kepada yang lebih baik. Sementara ini kecenderungannya kepada yang lebih buruk. Bisa enggak manusia menilai? Bisa enggak manusia menilai? Bisa. Umat Islam bukan umat yang bodoh. Dalam arti begini, kamu kan tidak pernah menilai dia, tidak pernah safar dengan dia, tidak pernah tidur bareng dia. Apa menilai harus pernah safar, pernah tidur, sebagaimana kaidah yang diberikan oleh Umar? Itu menilai untuk mereka yang belum terbiasa di permukaan. Kalau yang sudah berada di posisi permukaan, semua orang sudah tahu siapa si A, siapa si B. Maka untuk menilai si A tidak harus tidur dulu sama si A, tidak harus safar dulu dengan si A. Begitu ya. sehingga dia bisa menilai yang bersangkutan, menurut yang saya tahu orang ini kecenderungannya kepada sin seperti ini. Menurut yang saya tahu yang ini kecenderungannya kepada yang ini. Baik, saya pilih yang kira-kira manfaatnya kepada kaum muslimin berpeluang lebih besar, atau minimal madaratnya lebih kecil. Lalu kita pilih itu. Karena kita lagi butuh. Apakah kita setuju demokrasi? Tidak. Bisa dipahami ya? Baik. Ini yang jadi alasan kenapa ada fatwa yang membolehkan memilih, dan itu tidak sama dengan menyalahi kaidah Ahlussunnah. Buku pertama yang saya pelajari ketika saya bersama Al-Ustaz Aris Munandar, pertama kali saya pelajari, dan saya enggak dong karena enggak ngerti bahasa Arab, cuman ikut saja beliau ngomong apa, di situ saya terjemahkan dengan saya tulis. Buku itu masih saya rawat sampai sekarang, masih ada. Judulnya tentang Ahkamul Intikhabat dan demokrasi, hukum seputar masalah pemilu dan demokrasi. Ngaji pertama Pak, ngadepi buku kayak gitu, gak paham. Ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Imam Al-Yamani. Syekh Muhammad Al-Imam, beliau ulama Yaman, dan beliau masih sering menyampaikan kajian sampai sekarang tentang masalah hadis. Dan saya juga banyak download kajian-kajian beliau. Alasan beliau menyampaikan tentang haramnya pemilu, larangan pemilu cukup banyak ya. Dan itu yang menjadi landasan pendapat yang melarang pemilu secara mutlak. Dan dulu saya mengikuti prinsip seperti ini sehingga tidak ikut sama sekali. Kemudian ada pendapat yang lain yang bisa kita pelajari, seperti pendapatnya Imam Ibn Utsaimin yang membolehkan, dan beberapa para ulama yang lain juga membolehkan selama dibutuhkan. Nah, kembali kepada alur kesimpulan tadi, menyetujui unsur itu tidak sama dengan menyetujui produk, menyetujui apa, bangunan. Menabung di bank itu tidak sama dengan menyetujui bank. Sebagaimana melakukan pemilu, memilih dalam hal ini tidak sama dengan menyetujui demokrasi. Karena kita sepakat sama-sama tidak setuju dengan demokrasi. Wallahu a'lam. Berarti 1, 2, 3 terjawab. Tidak ada pertanyaan yang keempat, nomor berapa yang harus saya pilih? Tidak ada ya. Ini ada pertanyaan tentang fikih jual beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sekolah swasta tertentu diwajibkan beli buku paket pelajaran, tapi sebelumnya ada negosiasi antara penerbit dengan guru-guru terkait komisi. Komisinya 3 lapis. Lapis 1 untuk masing-masing guru 20% dari harga jual. Lapis 2 untuk seluruh guru yang pakai buku itu akan dapat bonus untuk kegiatan para guru dengan nominal yang ditetapkan penerbit. Biasanya terjadi negosiasi nominalnya. Lapis 3 untuk koperasi sekolah yang akan menjual buku ke siswa. Ya. Apakah sistem jual beli ini boleh? Bagaimana hukumnya menurut jual beli dalam Islam? Kalau Umar masih hidup, mungkin akan dibubarkan. Beliau radhiyallahu anhu melarang pejabat melakukan bisnis selama masa jabatannya. Sehingga Abu Musa ketika ditunjuk jadi gubernur dilarang, kamu enggak boleh transaksi jadi pedagang di Kufah. Ketika beliau menunjuk Syuraih sebagai hakim, beliau juga melarang Syuraih untuk bermuamalah praktis. Ini guru, dia dilibatkan untuk bermuamalah praktis. Ya kan, kasihan siswanya. Dia sudah membayar untuk biaya sekolah, dan biaya ini dipakai untuk gaji gurunya. Ditambah lagi dia dibebani dengan biaya ngasih bonus gurunya karena beli buku paket. Kita sarankan terukur saja, Pak gajinya masih kurang, ya ngomong di depan, maumu berapa? Ya 5 juta lah sebulan. Ya baik, kalau kayak gitu saya mengundurkan diri. Jadi silakan lakukan negosiasi, buat gaji yang kira-kira memenuhi standar. Insya Allah dengan cara seperti ini lebih terbuka di depan. Jadi gak usah kucing-kucingan ya. Maka nanti kebutuhan yang lain kita sampaikan sesuai dengan kondisi real. Posisi guru hanya sebatas wakil bagi murid untuk kemudian menyelenggarakan PKBM di mana buku tadi dibeli oleh murid, guru hanya menyalurkan. Sehingga kalau ampun ada bonus dari pihak penerbit, kasihkan ke sekolah atau dikembalikan ke siswa. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.